Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu fawtaghu 'indallahi ar-rizq wa'buduhu washkuru lah ilayhi turja'un. Qala musannif rahimahullah yakni al-imam Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullahu ta'ala, Allah SWT mengatakan, Allah SWT berfirman, fawtaghu 'indallahi ar-rizq, mintalah rezeki itu kepada Allah. Minta dimudahkan, minta dilonggarkan. Jadi, minta, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang datang ke kuburan wali fulan. Ya wali fulan, tolong saya. Sudah 20 tahun saya dagang, enggak maju-maju dagangan saya. Tolong dimudahkan. Lancarkan rezeki saya dan seterusnya. Minta rezekinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkum billah. Ini adalah kesyirikan karena doa, doa minta rezeki, doa minta apapun. Yang tidak ada yang mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dia minta kepada selain Allah, maka dia telah menyembahnya. Allah mengatakan fa'budu 'indallahi rizq, mintalah rezeki itu di sisi Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah engkau kepada-Nya. Ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Syarah. Ya'muru 'ibadahu bi ibtigha'ir rizqi 'indahu wahdahu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna masiwahu, dan tidak boleh kepada selainnya. Mimman la yamliku lahum rabbu rizqan minas samawati wal ardi syai'a. Dari yang tidak memiliki rizki untuk siapapun yang meminta di langit dan di bumi sedikit pun. Fa taqdimu dzarfi yufidu al-ikhtisas. Baik. Di dahulukannya dzarf, yang biasanya dzarf itu dibelakangkan. Ini menunjukkan tentang kekhususan. Baik. Masya Allah. Semestinya apa? Fabtagur rizqa indallah. Paham barakallahu fikum. Tapi ketika dibalik, fabtagu indallahi rizq. Ini menunjukkan hendaknya kalian hanya meminta kepada Allah rezeki itu. Sama seperti yang lainnya. Iyyaka na'budu. Kalau secara tata bahasa biasa, na'buduka. Mafulumbinya didahulukan menunjukkan tentang pengkhususan. Tidak ada yang kami sembah kecuali engkau. Atau hanya kepada engkau ya Allah kami meminta. Hanya kepada engkau kami menyembah. Ada sini. Maka mintalah hanya kepada Allah rezeki itu. Barakallahu fiik. Ini taqdimu dzarf yufidul ikhtisas. Wa qawluhu wa'budu min afil am alal khas. Yani meminta dan beribadah itu sama. Paham barakallahu fiik? Berdoa dan beribadah sama. Karena doa adalah ibadah. Makanya dikatakan di sini wa'buduhu ini min atfil am alal khas, menyandarkan yang umum kepada yang khusus. Mana yang khusus? Apa? Berdoa. Tapi mana yang umum? Ya, beribadah. Tapi ibadah ini kata yang masuk kepadanya atau ke dalamnya semua bentuk-bentuk ibadah, termasuk antaranya apa? Doa. Jadi ketika Allah mengatakan fa'budu indallahi rizqa wa'buduhu, ini wa'budun diatapkan kepada wa'budu. Fa'inna ibtigha'a rizqi 'indahu min al-'ibadati allati amara biha. Karena meminta rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala ini termasuk ibadah yang Allah perintahkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir, "Fabtagu ay fatlubu." Cari, minta, harap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Indallahi rizqa ay la 'inda ghairihi." Hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Karena al-maliku lahu wa ghairu la yamliku syai'an. Kenapa kita hanya meminta kepada Allah? Karena hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Dan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Lah, apa yang kalian minta kalau tidak memiliki apa-apa? Selain Allah tidak memiliki apa-apa. La yamlikuna syai'an. Tidak memiliki apa-apa. Baik. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa kita minta? Tidak punya apa-apa. Hanya kepada Allah kita meminta. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Baik. Masya Allah. Karena selain Allah SWT tidak memiliki apa-apa. Ya ngapain kita minta kalau enggak apa, enggak punya apa-apa, enggak bisa ngapa-ngapa. Li'annahul maliku lahu, karena yang memiliki segala sesuatunya hanya Allah. Wa ghairuhu la yamliku syai'an. Selain Allah tidak memiliki apapun. Baik. Min dzalika, dari alam semesta ini, wa'buduhu akhlisu lahu al-ibadata wahdahu la syarika lah. Yani wa'buduhu, yani ikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Washkurulah ayat ala ma an'ama alaikum. Bersyukurlah kalian kepada Allah atas apa yang Allah nikmatkan, apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat. Ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan, yakni di hari kiamat. Fayujazi kulla 'amilin bi 'amalihi. Maka Allah SWT akan membalas ganjari semua pelaku amal sesuai dengan amalannya. Jadi minta, berdoa itu adalah ibadah. Kapan meminta kepada selain Allah berarti dia telah mengibadahinya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa man du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Subhanallah. Begitu terang dan jelasnya. Barakallahu fiik. Allah mengatakan, "Waman adallu?" Siapa lagi yang lebih sesat? Enggak ada sudah. Ini yang paling sesat. Siapa itu? Mimma yad'u min dunillah. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya ke mana? Baik. Berdoanya kepada man la yastajibu lahu. Tuhan-tuhan, sembahan-sembahan yang mereka sembah yang tidak mampu mengijabah permintaan siapapun sampai hari kiamat. Yang meminta kepada wali, yang meminta kepada nabi, yang meminta kepada siapapun, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak mampu mereka mengijabah siapapun yang berdoa kepadanya. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan yang dimintai tidak tahu kalau ternyata dimintai. Paham barulah begum? Wali yang sudah dikubur ratusan tahun yang lalu yang diminta, ya wali pulang, tolong saya begini. Wali itu tidak tahu kalau disembah, tidak tahu dia kalau dia diminta. Alamnya lain. Barakallahu fiikum. Wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu, dan kalau manusia nanti dibangkitkan semuanya, baik, kanu lahum a'da'a. Baik. Kanu lahum a'da, maka yang disembah-sembah ini menjadi musuh atas orang-orang yang menyembahnya. Baik. Musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan yang disembah itu mengkafiri, menolak, mengingkari. Siapa yang menyembah? Siapa yang menyuruh kalian menyembah kami? Siapa? Mereka akan berlepas tangan. Kami tidak pernah menyuruh kalian yang menyembah kami. Baik. Terkhusus memang adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Tidak akan mungkin mereka apa? memerintahkan orang-orang untuk menyembahnya kecuali dhalal, orang-orang sesat. Barakallahu fikum. Dari tokoh-tokoh sufiyah yang mewasiatkan, kalau aku sudah mati maka datanglah kalian ke kuburanku, aku akan memenuhi permintaan dan permohonan kalian. Sampai sedemikian barakallahu fikum. Kalau ini yang menyembah dan disembah ini sama-sama masuk neraka. Tapi kita membicarakan sekarang adalah orang-orang saleh, yang betul orang saleh, wali min awliya'ir rahman, yang disembah-sembah. Jadi, karena memang ada juga orang yang minta disembah di dunia ini ketika dia hidup dan setelah matinya masih tetap dia minta disembah. Wallahul musta'an. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Kalau dibangkitkan semuanya, yang menyembah dan yang disembah, mereka akan menjadi musuh-musuhan. Dan mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kepada mereka. Asyar fanafa subhanahu ayyakuna ahadun adallu mimman yad'u ghairahu. Di sini Allah menafikan bahwa ada gerangan orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru berdoa kepada selainnya. Yani tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang musyrik. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling tinggi, kekufuran yang paling tinggi, dosa yang paling tinggi. Tidak ada lagi dosa di atasnya. Asyirku billah. Baik, di sini Allah menafikan keberadaan orang yang lebih sesat dari orang-orang musyrik. Wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah. Bahwa yang disembah ini, orang-orang saleh, wali min auliyair rahman, disembah-sembah para nabi, disembah rasul yang disembah misalnya, tapi rasul-rasul tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak mampu mengijabah apa yang mereka minta sampai hari kiamat. Wal ayatu ta'ummu kullaman yud'a min dunillah. Ayat ini umum untuk siapapun yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Qul ida alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila." Qul, katakan wahai Rasul kepada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan, yang masih berdoa, masih berharap, masih tawakal, masih istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul ida alladziina za'amtum, wahai orang-orang musyrikin, silahkan kalian panggil berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang kalian anggap bisa memberikan apa yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Yang kalian seru itu, yang kalian panggil itu, yang kalian berdoa kepadanya itu, la yamlikuna kashfad durr. Baik. Mereka tidak mampu untuk mengangkat kemudaratan musibah yang telah menimpa kalian. Kasyf itu kalau setelah turun, musibah itu sudah turun, mau diangkat. Tahwil itu sebelum turunnya sudah berpindah. Barakallahu fikum. Digeser. Dijauhkan. Ini tidak mampu, itu juga tidak mampu. Tidak mampu mengangkat, tidak juga mampu memalingkan. Tapi adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Baik. Ini umum semua siapapun. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ditekankan, terus ditekankan bahwa selain Allah tidak mampu memberi. Subhanallah. Wa fi hadhihi al-ayah akhbara annahu la yastajib. Di ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa yang dimintai ini, wali-wali orang saleh yang dimintai ini, kata mereka, la yastajib, tidak bisa menjawab. Wa annahu ghafilun an da'ihi. Dan yang dimintai ini, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah SWT ini ghafil, tidak tahu kalau ada orang yang menyembahnya, ada orang yang meminta kepadanya. Ghafil, lalai, tidak tahu. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Fatanawalatil ayatu kulla da'in. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a. Kalau mereka semuanya dibangkitkan, yang menyembah dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bermusuh-musuhan nantinya. Dan yang disembah akan mengkafiri, mengingkari persembahan atau penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Fatanawalatil ayatu kulla da'in wa kulla mad'uwin min dunillah. Maka ayat ini mencakup semua orang yang berdoa dan siapapun yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wa la billah. Kita ingatkan lagi. Jadi orang-orang sufiah mau keluar dari permasalahan ini dengan apa? Dengan satu kata. Karomah. Ingat ini alasan mereka. Ini mau mengecoh kaum muslimin. Kita tidak mengingkari karomah. Karomah ada. Tapi mereka melakukan sesuatu yang barakallahu fikum. Oh, itu begini. Semuanya dinafikan oleh Allah SWT. Tidak ada. Mau wali, mau nabi, mau rasul, mau siapapun. Tidak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah. Maka di sini dikatakan tanawala. Mencakup semua yang berdoa dan yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori ini. Fatanawalatil ayatu kulla da'in wa kulla mad'uwin min dunillah. Qala Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah taala bi qawlihi wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa, berkata al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa, kalau manusia semuanya dibangkitkan mereka akan menjadi musuh. Yaqulu ta'ala dikruhu wa idza jumi'a an-nasu liyaumil qiyamati fi mawqifil hisab. Kalau manusia nanti semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mauqif hisab, perhitungan. Kana hadhil alihatul lati yad'unaha fid dunya lahum a'da. Tuhan-tuhan yang disembah dulunya di dunia sekarang menjadi musuh untuk yang menyembahnya. Li'annahum yatabarra'una minhu. Karena yang disembah berlepas diri. Barakallahu fiik. Semua malaikat yang disembah berlepas diri. Rasul, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang disembah berlepas diri. Orang-orang saleh ya berlepas diri. Bahkan syaitan, iblis berlepas diri. Barakallahu fiikum. Baik. Syaitan akan berlepas diri. Kan ada orang menyembah syaitan, ya kan? Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah nabi, ada yang... Semuanya akan berlepas diri. Syaitan pun berlepas diri. Barakallahu fiikum. Yang mengajak-ngajak, syaitan kan mengajak dirinya untuk dipertuhankan. Barakallahu fiikum. La haula wa la billah. Yang soleh-soleh saja berlepas diri. Syaitan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkata syaitan nanti di hari kiamat ketika sudah diputuskan. Baik, keputusannya. Baik, syaitan dan pengikutnya semuanya masuk surga, masuk neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian dan janji Allah pasti. Aku pun berjanji untuk kalian dan aku khianati. Baik. Wa ma kana li 'alaykum min sultani illa an da'ut. Aku dulunya di dunia tidak memiliki kekuatan atas kalian. Kecuali hanya sekedar membisik-bisiki, melakukan ini, backing ini. Pastinya betul-betul dan kalian pun ternyata ikut. Tidak ada syaitan muncul dalam kondisi menyeramkan. Backing ini, lakukan ini. Tidak ada. Aku sekedar hanya bisik-bisik, mengajak-ajak. Pastinya betul-betul ternyata kalian pun mau. Pada salumu ini. Maka jangan kalian sesali aku. Walau apa sih aku bisa salih dari kalian? Jelas-jelas janji-janji Allah SWT pasti kalian tidak ikut. Justru kalian ikut janji-janji aku. Semuanya akan berlepas diri. Tuhan-Tuhan yang disembah, yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk dipertuhankan. Apakah dia minta atau tidak diminta, semuanya akan berlepas diri. Coba baca Al-Quran. Kita dapati semua bentuk-bentuk perlepasan diri yang dilakukan oleh orang. Wallahul musta'an. Kita tengok barakallahu fiik. Wa idza husyira an-nasu kaanu lahum a'daa yaqulu ta'ala dzikruhu wa idza jumi'a an-nasu liyaumil qiyamati fi mauqifil hisab. Kalau nanti manusia semua dikumpulkan di mauqifil hisab. Mauqif tempat berdiri untuk hisab. Kana tahadil aalihatul lati yad'uunaha, maka tuhan-tuhan ini yang mereka sembah dulunya di dunia, lahum ada, taib, untuk penyembahnya sebagai musuh. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena yang disembah nanti berlepas diri semuanya. Wa kaanu bi'ibadatihim kafirin, dan yang disembah ini mengkafiri sesembahan atau ibadah yang dilakukan orang-orang yang menyembahnya. Yaqulu ta'ala dzikru wa kaanat aalihatuhum allati ya'budunaha fid dunya li'ibadatihim jahilin. Yang disembah-sembah dulunya di dunia, mereka akan mengingkari. Ah, kita tidak pernah mendengar permintaan kalian, tidak pernah mengetahui apa yang kalian lakukan dari ibadah-ibadah. Li'annahum yaquluna yaumal qiyamati ma amarnahum bi'ibadatina. Mengerikan sangat. Di saat-saat orang butuh amal soleh, butuh perlindungan, butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh keselamatan. Dulunya di dunia rela mati untuk menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang disembah berlepas diri. Yang disembah mengatakan ma'amarnahum bi ibadati. Kami tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah kami. Wala sya'arna bi ibadatihi ilai iyana. Dan kami juga tidak tahu kalau mereka menyembah kami. Masya Allah. Tabarra'na ilaika minhum ya rabbana, wahai rabb kami, kami berlepas diri dari mereka yang menyembah-nyembah kami, tidak ada urusannya dengan kami. Kami tidak pernah merintahkan mereka, kami juga tidak tahu kalau mereka beribadah kepada kami. Kelas kesengsaraan sudah kelas. La haula quwwata illa billah. Di saat-saat orang butuhnya keselamatan, pertolongan, perlindungan, maka merugilah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kama qala ta'ala wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Baik, sebagaimana Allah terangkan. Wa yawma yahsyuruhum, dan di hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semuanya. Baik, yang menyembah dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am dallus sabil. Maka Allah SWT bertanya kepada yang disembah ini, a antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian-kalian ini yang menyesatkan hamba-hambaku? Kalian yang nyuruh mereka, kalian yang nyuruh mereka untuk menyembah kalian. A antum adlaltum ibadi haula am dallus sabil, atau mereka sendiri yang bodoh, yang sesat menyembah kalian tanpa diperintah siapa-siapa. Baik. Qalu subhanak. Maka yang disembah-sembah ini mengatakan, malaikat mengatakan, para nabi rasul yang disembah juga mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka ana yang bagilana an natakhidha min dunika min awliya. Maha suci engkau ya Allah. Maka yang bagilana an natakhidha min dunika min awliya, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali. Jadi kami tidak pantas untuk itu, dan siapapun tidak pantas untuk diibadahi dan disembah. Baik. Walakin matta'atahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau ya Allah telah memberikan kepada mereka apa? Banyak nikmat-nikmat. Mereka tidak mensyukur. Barakallahu fiik. Kau berikan nikmat bapak mereka juga, hatta nasudikra, sampai mereka melupakan peringatan, melupakan petunjuk, melupakan ketauhidan, sehingga mereka terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Wa kanu qauman bura. Baik. Qala Ibnu Jarir, wa yawma yahsyuruhum ma ya'buduna min dunillah minal malaikati wal insi wal jin. Wa yawma yahsyuruhum ma ya'buduna min dunillah. Di hari Allah membangkitkan mereka semua dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah dari kalangan malaikat, manusia dan jin. Karena ini ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia. Barakallahu fiik. Wa saqa bi sanadihi an mujahid qala Isa wa Uzair wal malaika. Jadi Isa disembah oleh orang Nasara. Uzair disembah oleh apa? Oleh orang Yahudi. Wal malaika disembah oleh orang apa? Orang-orang musyrikin Arab pada saat itu. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدون. Berkata Allah Subhanahu wa taala, berkata malaikat, yang dulunya orang-orang musyrik menyembah malaikat. Barakallahu fiik, menyembah malaikat selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah Allah, menyembah juga malaikat. Wa Isa tanzihan laka ya Rabb. Demikian juga orang-orang yang menyembah Isa, tanzihan laka ya Rabbana, yakni maha suci engkau wahai Rabb kami. Wa tabri'atan mimma adhafa ilaika haula'il musyrikun, dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka sandarkan kepada engkau oleh orang-orang musyrik ini. Maka ana yang bagilana an natakhidha min dunika min awliya. Barakallahu fiik. Tidak pantas kami dan siapapun selain engkau ya Allah tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk disembah. Nualihi, tidak bisa, tidak mampu, tidak boleh. Anta waliyuna, hanya engkau wali kami ya Allah, hanya engkau yang boleh kami sembah dan disembah oleh siapapun. Barakallahu fiik. Intaha. Qultu aktsaru ma yustamalu du'a fil kitabi was sunnah wal lughah wa lisan sahabah wa man ba'dahum min al ulama'i fi su'al wa talabi kama qala al ulama' min ahli lughah wa ghairihim as-salatu lughah ad-du'a. Jadi waqala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitab. Aku katakan di sini. Aw aktsaru ma yustamalu du'a fi kitab wa sunnah, dan kebanyakan yang dipakai adalah doa, kata-kata doa di dalam Al-Qur'an dan sunnah, wal lughah wa lisan sahabah wa man ba'dahum min ulama. Baik, secara bahasa melalui lisan para sahabat dan setelahnya dari kalangan para ulama. Is-su'ali wa talab, dalam masalah meminta. Su'al dan talab sama, meminta, menuntut. Baik. Kama qala al-ulama'u min ahli lughah wa ghairuhum, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Karena mulai kita takbiratul ihram langsung kita mulai berdoa sampai selesai. Barakallahu fikum. Itu salat. Artinya doa. Karena salat yang kita lakukan adalah kumpulan dari sekian banyak ibadah. Ibadah apa? Doa ibadah dengan doa masalah. Paham barakallahu fikum? Salat yang kita lakukan secara bahasa artinya apa? Doa. Kenapa dikatakan doa? Karena mulai dari awal sampai akhir kita berdoa. Doa ibadah dengan doa masalah. Barakallahu fiik. Ruku, sujud, duduk, berdiri itu adalah apa? Ibadah. Barakallahu fiik. Baik, adapun secara istilah syar'iyah, ibadah makhsusah, ibadah yang khusus yang dimulai dengan apa? Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan apa dan siapapun yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja alladzina, malaikatkah, barakallahu fikum, nabi, rasulkah, wali, orang solehkah, siapapun, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya seperti qitmir. Qitmir, barakallahu fikum, apa itu? Selaput pembungkus biji korma. Ketika kita buah korma itu, satu biji kita buka, tek, itu ada selaput tipis sekali yang membungkus apa? Yang mungkin biji korma itu qitmir. Yang kalian mintai selain Allah tidak memiliki walaupun sekitmir ini, artinya tidak memiliki apa-apa. Apalagi kalian mau dilancarkan rezekinya, mau diapakan, subhanallah, tidak bisa, tidak punya apa-apa. Mayam lukuna min kitmir. Intada'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian meminta kepada yang kalian sembah selain Allah ini, walika, malaikat, apa siapapun, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak dengar doa kalian. Tidak dengar. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Jangan ada yang mengatakan, oh, wali itu begini. Masih hidup orang. Dibacakanlah. Walatah sama Allah tidak kutidu pisah bila muatan balahya. Masya Allah. Jangan kau menganggap orang-orang yang mati, jangan Allah SWT itu mati. Tapi mereka adalah orang hidup. Betul hidup. Hidup di alam barzah, di alam lain. Bukan di alam dunia ini. Barakallahu fiikum. Allah telah menyatakan sudah. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Allah mengatakan mereka tidak punya apa-apa. Selesai. Bodoh kalau ada orang masih meminta kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Meminta apa? Fakir syekh la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Itu yang pertama. Allah nafikan, tidak ada apa-apanya mereka. Intadum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada selain Allah ini, mereka tidak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun mereka dengar, mereka tidak mampu mengijabah, memenuhi permohonan kalian. Tidak mampu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti yang kalian sembah selain Allah mengkafiri semua ibadah yang kalian lakukan terhadapnya. Taibu la yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa mengkhabarkan seperti ini kecuali Allah. Barakallah. Allah sudah memberitahukan ini. Jangan ragu sudah. Baik, terang jelas apa itu kesyirikan dan apa itu ketauhidan. Jadi jangan pernah lagi mau dikecoh oleh ahlul batil. Barakallahu fiikum. Yang jelas Allah mengatakan mereka yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa. Kalian kalau berdoa mereka tidak dengar. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak akan mampu untuk memberi. Dan di hari kiamat mereka akan mengkafiri ibadah yang kalian lakukan terhadapnya. Dan tidak akan ada yang bisa menghabarkan kepada engkau seperti Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qala qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya. Katakan, may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri. Siapa gerangan yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan lautan? Tayyib. Wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya. Yang kalian seru hanya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Tadarruan, tunduk dengan suara lirih. Wa qala wa idza masal insana ad-durra da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'im. Dan manusia ini kalau ditimpa musibah, bencana, da'ana li jambihi. Oh, mereka langsung berdoa kepada kami. Baik, li jambihi dalam kondisi mereka berbaring, aw qa'idan atau mereka dalam kondisi apa? Duduk atau dalam kondisi berdiri. Oh, doa terus. Tapi kalau sudah lewat itu musibah, harus lupa sudah. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Seakan-akan tidak pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa idza masahu syarru fadu du'ain 'arid. Orang-orang ini kalau ditimpa malapetaka, ditimpa kesulitan, aduh, panjang sekali doanya. Tapi kalau sudah baik-baik, selupa. Barakallahu fiik. Wa qala la yas'amul insan min du'ail khair wa immasahu masau syarru fa ya'usun qanud. La yas'amul insan min du'ail khair Orang-orang ini tidak pernah bosan-bosannya untuk minta kebaikan. Wa immasau syarru fa ya'usun qanut. Dan kalau mereka ditimpa apa? Kejelekan, ditimpa musibah, maka mereka sangat cepat apa? Putus asa. Wa qala id tastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah yang mengijabah kalian. Wa bi hadits al-marfu' ad-du'a mukhul ibadah. Wa bil hadits sahih ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Baik. Hari ini lemah kelihatannya. Mukhul ibadah yang mawdu. Barakallahu fiikum. Tapi banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Wa bil hadits sahih, dalam hadits yang sahih, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kalian. Baik. Tayyib, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.